Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pembina Biro Jodoh Rumah Iso mengucapkan selamat menikah untuk Mbak Mila dan Mas Firman yang melaksanakan akad nikah pada tanggal 23 Desember 2023. Kami doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu ketika senang dan ketika hadapi kesulitan, dan semoga Allah kumpulkan dalam keadaan baik. Dan berkah itu, ingat, maknanya adalah subutul khair wa dawamuhu, kebaikan itu ada dan terus ada. Dan pengertian yang kedua adalah kasratul khair wa ziyadatuhu, semoga kebaikannya itu banyak dan kebaikannya itu bertambah. Nah, yang diharapkan dari nikah supaya dapat berkah seperti itu. Berkahnya ketika kapan? Senang maupun susah. Nasihat penting untuk Mbak Mila dan Mas Firman. Salah satu yang harus dipahami dari wanita, diingat, wanita itu pencemburu. Wanita itu suka cemburu. Bahkan kadang cemburunya itu tanpa sebab. Mas Firman harus pahami bagaimana nanti keadaan Mbak Mila. Dan ini umum untuk siapa saja. Ini pernah terjadi pada istri Nabi SAW yang tercinta, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ketika suatu saat Nabi SAW itu pergi ke budak wanitanya, Aisyah cemburu besar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapati makan dari istri yang lainnya, Aisyah memecahkan nampannya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Gorot ummuka, ibu kalian saat ini sedang cemburu." Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu sampai cemburu juga pada Khadijah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut Khadijah lagi. Padahal ketika menikah dengan Aisyah, Khadijah sudah meninggal. Ini tanda bahwasanya ada yang cemburu juga dengan orang meninggal. Karena saking dekatnya, saking baiknya Nabi SAW pada istri beliau sebelumnya, istri pertama beliau, yaitu Khadijah. Kami sebutkan nih, ada perkataan dari Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud. Innallah katabal ghairah ala nisa. Allah tetapkan wanita itu punya sifat cemburu. Faman sabara minhunna kana laha ajrus syahid. Dan siapa yang nantinya bersabar dengan cemburunya si wanita, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Hadis ini katakan oleh Ibnu Hajar, dikeluarkan oleh Al-Bazzar, yang mensyaratkan hadis ini sahih dan perawinya terpercaya. Tapi terdapat perselisihan pada Ubaid bin Al-Ashab. Masalah perawi ini saja yang diperselisihkan. Nah, intinya di sini. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi, riwayat dari Ibnu Mas'ud, kuncinya adalah sabar, berusaha pahami wanita, dan jangan sampai buat dia cemburu. Kalau memang cemburunya berlebihan, berusaha komunikasi dan diskusi dengan baik. Saya yakin Mas Firman nanti bisa seperti itu, dan Mbak Mila juga menimbang-nimbang cemburunya dengan wajar. Ingat, cemburunya Aisyah itu wajar-wajar saja. Ya, cuma piring pecah saja. Jangan sampai berlebihan juga. Ya, jangan sampai melampaui batas. Keluarga yang baik, keluarga yang mau terbuka, keluarga yang mau memaafkan, dan selalu bersabar dengan pasangan. Dan ingat, dengan kita itu mau bersabar, mau terbuka, saling maafkan, dan membina rumah tangga dengan baik, rumah tangga ini akan mengantarkan kita ke surga. Kami ucapkan selamat sekali lagi karena sudah menyempurnakan separuh agama. Yang belum menikah, kami doakan segera menikah. Ada fasilitas dari Biro Jodoh Rumah Iso, bisa lihat di web rumahiso.com. Ada situ menu Biro Jodoh Rumah Iso. Segera daftarkan diri. Kami akan berikan solusi untuk Anda mendapatkan jodoh yang terbaik. Allah yubarik fik. Semoga kita senantiasa mendapatkan berkah.